Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Alhamdulillah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah kita melanjutkan kembali apa yang kita ambil faedah dari kitab Kun Salafian Al-Jadah, yang kitab ini secara umum mengarahkan kepada kita bagaimana kita memahami manhaj salaf dari masyru'iyahnya penamaan salaf atau berlakop dengan salafi, yang sebagian orang menjadikan salafi seakan-akan kelompok khusus yang meneruskan tentang aliran seseorang, atau salaf sekedar dinisbatkan pada zaman tertentu. Beliau telah jelaskan alasan dan dalil-dalil yang bahkan mewajibkan kita untuk bermanhaj salaf dan bolehnya kita berlakop salafi. Kita telah sampai pada pembahasan atau kita masuk pada pembahasan bab yang kelima, yaitu manhajus salaf fil aqidah. Setelah kita secara sekilas mempelajari tentang masyru'iyahnya penamaan salaf, dalil-dalil yang mewajibkan kita untuk ittiba, mengikuti salaf, dan setelah beliau menjelaskan tentang beberapa ta'rifat, definisi-definisi, istilah-istilah yang perlu kita fahami, salaf, ahlussunnah, al-jamaah, sehingga kita tahu hakikatnya sesungguhnya siapa yang dikatakan ahlussunnah, siapa yang dikatakan dengan as-salaf, dan juga sekaligus beberapa nama yang merupakan muradif atau sinonim nama lain dari ahlussunnah wal jamaah, baik yang terambil dari nas-nas maupun yang terambil secara itu kelaziman dalam rangka untuk tamyiz, pembedaan terhadap ahlul bidah. Kita masuk pada manhajus salaf fil aqidah. Ya talakhos manhajum fi mayali. Secara ringkas, manhaj ahlussunnah wal jamaah dalam perkara akidah sebagai berikut. Yang pertama, hasruhum. Masdari talaqi fi babil i'tiqad ala kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa fahmihim lil nususi ala dha'i fahmi salafi salih. Yang pertama itu mereka membatasi sumber talaki, sumber pengambilan ilmu dalam masalah i'tiqad hanya dengan kitab dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka dalam memahami kitab dan sunnah atau nas-nas yang ada dengan cahaya bimbingan pemahaman salafus saleh. Ini ciri khas yang pertama. Pembatasan mereka dalam masalah sumber pengambilan ilmu, khususnya dalam perkara akidah, yaitu dibatasi dari sumber Al-Quran, As-Sunnah, sebagaimana yang difahami oleh para salafus saleh, para sahabat, dan a'immatus sunnah dari waktu ke waktu yang mereka meniti jejaknya para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim jami'an, sehingga sumber pengambilan akidah mereka bukan akal, bukan mimpi-mimpi, bukan yakni perasaan, akan tapi semata-mata akidah diambil dari kitab dan sunnah sebagaimana difahami para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim jami'an. Akalaniyun alul kalam mengambil akidah mereka dengan akal-akal mereka. Sufi mengambil akidah mereka dari yaitu mimpi-mimpi dan juga lintasan-lintasan batin mereka. Kemudian demikian pula firqatul dhalah yang lainnya. Adapun Ahlus Sunnah mengambil sumber akidahnya dari kitab dan sunnah seperti yang difahami para salaful ummah. Yang kedua, ihtijajuhum bisunnah as-sahihah fil aqidah. Wasawa'an kanat hadhi sunnah as-sahihah mutawatirah au ahadan. Mereka berhujah dalam masalah akidah ini dari sunnah yang sahihah, baik sunnah yang sahihah itu hadis mutawatir atau hadis ahad. Hadis mutawatir hadis yang diriwayatkan lebih dari 10 atau 10 lebih, 10 orang atau lebih meriwayatkan semua dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini mutawatir. Ahad itu kurang dari 10. Sehingga 1, 2 sampai 9 itu masuk ahad. Selama hadis itu sahih, baik ahad maupun mutawatir, maka semuanya yaitu diambil sebagai hujah dalam perkara akidah. Sebagian umat, sebagian kaum muslimin, mereka hanya mengambil akidah mereka dari hadis mutawatir. Yang hadis ahad ditolak. Apabila hadis ahad ditolak, maka akan berapa banyak hadis-hadis Nabi yang ditolak. Karena antara yang mutawatir dengan ahad, banyak yang mana ya kawan, kira-kira banyak ahad, maka akan berapa banyak hadis Nabi yang ditolak. Dan ini diantaranya ada para firaq atau firaq dhalah, pergerakan masa kini menolak hadis ahad. Kalau mereka menolak hadis ahad, konsekuensinya kalau ustadznya hanya satu orang menerangkan akidah, ditolak, suruh pulang. Harusnya ustadznya 10 atau lebih ceramah bareng masalah akidah sehingga mutawatir akidah yang disampaikannya. Kalau ustadznya hanya satu ahad, dua ahad, sehingga cara berpikir yang seperti itu akan membuat kelasiman-kelasiman yang sangat berat. Ahlus Sunnah selama hadis itu sahih, baik mutawatir atau ahad, diambil sebagai hujah dalam perkara akidah. Makanya banyak sekali akidah-akidah yang gugur dalam keyakinan mereka. Yang ketiga, at-taslim bima ja'a bi al-wahyu. Ada taslim, ada ketundukan. Yang lain kemana ini? Belum datang atau izin atau libur kuliahnya, libur atau libur kuliahnya masuk liburan UGM liburan. Sikap at-taslim, pasrah, tunduk, itu kalau berkaitan dengan berita, khabar, sikap taslim itu dalam bentuk at-tasdiq, membenarkan. Sehingga membenarkan setiap khabar-khabar yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sikap taslim itu berkaitan dengan al-awamir wa nawahi, perintah-perintah dan larangan-larangan, maka sikap taslim itu wujudnya adalah sami'na wa ata'na, yaitu mendengar dan taat terhadap apa yang menjadi perintah, yaitu agama, wahyu, Al-Quran dan Sunnah. Wa adamu raddihi bil aqli, dan tidak menolak apa yang datang dari syariat, baik khabar maupun perintah larangan, dengan akalnya. Dan berapa banyak mereka yang menolak agama dengan akalnya. Ya contohnya loh, yang paling gampang, mereka saat mengimani nama-nama dan sifat Allah Ta'ala, semuanya standarnya akal. Jahmiyah, kenapa menolak nama dan sifat ikhwan? Kenapa? Jahmiyah, kenapa semua nama dan semua sifat bahkan ditolak semuanya? Kenapa kira-kira? Alasannya? Apa? Antum? Ingin mensucikan Allah Ta'ala dengan cara bagaimana? Kenapa? Kok ingin mensucikan Allah? Kaitannya apa dengan penolakan terhadap nama dan sifat Allah Ta'ala? Karena kalau menetapkan nama dan sifat, itu akal dia mengatakan berarti menyerupakan Allah dengan makhluk. Maka supaya mereka tidak terjatuh dalam penyerupaan Allah dengan makhluk, maka dia tolak semua nama dan sifat-sifat Allah, dia tolak. Sehingga dia tolak nama dan sifat itu karena atau dengan akal dia. Demikian pula alasan serupa dari Mu'tazilah, dari Asy'ariyah. Makanya para ulama menggelari mereka, baik Mu'tazilah maupun Asy'ariyah, itu dengan Jahmi. Karena hakikatnya cara dasar berfikirnya sama, berangkat dari akal. Tidak ada ketundukan, tidak ada sikap taslim. Salaf kita mengajarkan bagaimana ikhwan, minallahi ar-risalah. Risalah itu datangnya dari Allah Ta'ala. Wa ala rasuli al-balagh. Dan kewajiban Rasulullah SAW adalah menyampaikan. Wa alaina at-taslim. Dan kewajiban kita adalah taslim. Allah dengan kesempurnaan sifatnya yang menurunkan risalah ini, sehingga risalah ini cerminan dari semua sifat-sifat Allah Ta'ala. Orang yang mengagungkan Allah akan mengagungkan syariat Allah Ta'ala. Kemudian Rasul yang menyampaikan risalah ini, Rasul yang amanah, Rasulun amin, sehingga tidak ada satupun yang tersembunyi, yang disembunyikan Nabi dalam penyampaian risalah. Lalu kewajiban kita yang beriman ini taslim. Kecuali kalau memang tidak beriman. Kecuali kalau memang tidak ada iman. Kalau dia mengaku dirinya muslim, mukmin, maka kewajibannya taslim, tunduk dan patuh. Wa adamul khawf fil umuril ghaibiyah, dan tidak bertele-tele dalam perkara ghaibiyah. Perkara ghaib itu hanya bisa kita berbicara tentang ghaib ketika ada khabar, ada berita. Kalau tidak ada berita, khabar tentang perkara ghaib, kita tidak akan bisa bicara. Antum bagaimana akan bicara surga neraka tentang ghaib? Kita hanya akan bisa menerangkan surga itu bagaimana, luasnya, ada pintunya enggak, bagaimana segala macam penik-penik isinya. Kita hanya akan bisa berbicara ketika ada khabar, penjelasan yang berkaitan dengan jannah, demikian pula neraka. Apalagi Allah Subhanahu wa taala, kita hanya bicara tentang ghaib dengan wahyu. Bicara tentang perkara ghaib padahal tidak ada wahyu yang memberitakannya, maka dia pasti akan ngawur. Allati la majala lil aqli fiha, yang dalam bicara perkara ghaib tidak ada, yaitu sisi akal, tidak ada bagian akal dalam masalah bicara tentang perkara yang ghaib. Semuanya berdasarkan dengan info-info, khabar-khabar yang kita dapatkan dari Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, adamul khawf fil ilmil kalam wal falsafah, tidak mendalami ilmu kalam dan filsafat, ilmu yang merusak, ilmu yang dampaknya adalah merusak kita. Imam Syafi'i, dia katakan, hukumanku kepada orang yang mereka mengikuti ilmu kalam adalah di putar-putar hati, pukul pakai sendal, pakai pelepah kurma, sambil diputarkan di kobilah-kobilah, dan dikatakan hadat tarikus sunnah, ini orang meninggalkan sunnah. Itu Imam Syafi'i, hukumannya kepada mereka yang tenggelam dalam ilmu kalam, yaitu dipukuli pakai pelepah korma, kemudian dikelilingkan di kobilah-kobilah, dan dikatakan hadza tariqus sunnah, orang ini meninggalkan sunnah. Kemudian Umar bin Khattab ikhwan pernah menghukum ini Subaih ketika dia memperbincangkan tentang perkara mutasyabihat. Maka dipukul kepalanya oleh Umar sampai pingsan. Kemudian sadar lagi, dipukul lagi sampai pingsan. Sampai Subaih, dia katakan, ya Amirul Mukminin, sudah hilang yang di kepala saya. Ini di zaman Umar. Kalau Umar hidup di zaman sekarang, berapa banyak kepalanya dipukuli sama Umar sampai keluar isinya. Karena berapa banyaknya orang yang sekarang, ya ini kepalanya penuh dengan syubhat, sehingga membantah, bahkan Al-Quran dibantah, apalagi sunnah, dan bahkan mengingkari dengan terang-terangan apa yang ada di dalam, ya ini as-sunnah, bahkan Al-Quran juga diingkari. Dan sumber ini adalah filsafat, sampai mengingkari alam barzakh, azab kubur, sampai meragukan Quran dan Rasulullah SAW. Ini bahayanya ilmu kalam. Sehingga kalau ada yang kuliah di situ, lebih baik pindah aja antum. Mending jadi tambal ban, bisa duitnya, ada duitnya. Sudah waktunya habis, kemudian biayanya banyak, agamanya rusak. Dia hanya bisa pintar ngomong tapi ngeladrah, gak karuan. Ini adalah dan puncak ilmu kalam, dan orang mereka tenggelam dalam ilmu kalam, rata-rata mereka tidak punya keyakinan yang mapan, sehingga jiwanya gelisah terus. Orang yang sampai pada puncak ilmu kalam, bahkan mereka kemudian rata-rata bertaubat. Rata-rata bertaubat bahwa tidak ada apa-apanya dalam ilmu kalam kecuali hanya mengumpulkan qala wa qila dan tidak menghasilkan keyakinan. Manusia tanpa keyakinan goncang, akan goncang. Antum sekarang gak yakin kalau surga neraka ada, gimana coba? Antum gak yakin kalau Rasulullah benar. Antum gak yakin kalau Quran itu adalah hak. Kalau gak ada, kalau gak tertanam keyakinan, ya jelas jiwa akan goncang. Ngapain hidup, ngapain beramal, ngapain segala macam. Dan akan dibimbing syaitan, yang jelas. Orang berpaling dari petunjuk akan dibimbing syaitan. Kemudian yang kelima, yang ke lima, Rabdu ta'wil al-batil. Menolak ta'wil yang batil. Ta'wil yang batil sesungguhnya makna lebih tepatnya tahrif. Ahlul bid'ah ikhwan lebih suka pakai istilah ta'wil, karena ta'wil itu sungguhnya maknanya bisa tafsir. Ta'wil itu sungguhnya maknanya bisa tafsir, sehingga bisa memiliki makna positif. Maka diantara doa Nabi kepada Ibnu Abbas atau untuk Ibnu Abbas, apa kata Nabi? Allahumma faqihu fiddin wa allihu at-ta'wil. Allahumma faqihu fiddin wa allimhu at-ta'wil. Ya Allah, faqihkan Ibnu Abbas tentang agama dan ajarkan kepadanya ta'wil. Ta'wil bermakna tafsir, sehingga agar faqih dalam masalah tafsir. Maka Ibnu Abbas dikenal dengan mufassir hadhil ummah, pentafsir umat ini. Adapun ta'wil yang ada pada alul bid'ah, sesungguhnya lebih tepatnya tahrif, penyimpangan. Tapi mereka kalau pakai tahrif, nanti orang langsung punya, ya ini pandangan yang buruk. Karena orang-orang Yahudi melakukan tahrif, yuharrifuna al-kalima an mawadhi'ih. Orang-orang Yahudi merubah-rubah kalimat Allah dari tempat-tempatnya. Yang keenam, al-jam'u baina nusus fil mas'alatil wahidah. Al-Sunnah ketika bicara tentang suatu perkara, al-mas'alatil wahidah, satu perkara, maka dikumpulkan semua nas. Semua nas dikumpulkan, kemudian mengikuti apa yang menjadi kandungan nas-nas tersebut. Contoh, dalam masalah takdir, maka semua nas yang berkaitan masalah takdir dikumpulkan, lalu berkeyakinan tentang takdir sebagaimana semua nas yang datang, yang ada, sehingga tidak terjadi pendustaan atau pengingkaran pada sebagian nas yang lainnya. Mengambil sebagian nas, menolak sebagian nas yang lainnya, ini adalah modelnya Yahudi. Nu'minu bi ba'dil kitab wa nakfuru bi ba'din. Kami mengimani sebagian kitab dan kami yaitu mengingkari sebagian yang lainnya. Al-Sunnah dalam membahas sebuah permasalahan, semua nas dikumpulkan, sehingga mengikuti apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Maka kemarin bagaimana Imam Syafi'i mengatakan, ikhwan, bagaimana perkataan Imam Syafi'i? Ada yang hafal enggak? Amantu billah, terus wa ma ja'anillah ala muradillah, wa amantu bi rasulillah wa ma ja'a an rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala muradi rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini cara berimannya Ahlussunnah, sehingga mengimani semua yang datang dari Allah dan Rasulnya seperti yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya, sehingga bukan mengikuti selera kita cara berimannya, udah corokung ini. Sehingga al-bid'ah itu dikatakan alul hawa, alul ahwa, karena caranya beragama ngikuti maremnya dia, bukan ngikuti nas, tapi maremnya dia. Bagaimana maremnya asma sifat ditolak, maka itulah yang dia pakai. Maremnya sebagian sifat ditakwil, ditahrif, itu menurut hawa nafsunya, sehingga tidak mengikuti nas yang ada. Fahadil aqidatul fahadil aqidatu mustaqadatun minan nafsi safi. Fahadil aqidah, aqidah ini, ini akidah yang diyakini Ahlussunnah wal Jamaah, mustaqatun itu bersumber minan naba'is safi, dari sumber yang bening, sumber yang bening, yang murni, mata air yang jernih. Apa itu? Kitabullah wa sunnatu rasulih sallallahu alaihi wasallam, ba'idatun anil ahwa wa syubhi, yang sangat jauh dari hawa nafsu dan syubhat, syubhat, kesamaran. Fal mutamassiku biha yakunu mu'adziman an-nusus al-kitab wa sunnah. Orang yang berpegang teguh dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, mereka mu'adziman linususil kitab wa sunnah, mereka akan mengagungkan kitab dan sunnah. Mereka akan mengagungkan kitab dan sunnah, karena pengagungan mereka kepada Allah dan Rasulnya. Orang yang tidak mengagungkan Quran dan sunnah, ikhwan, itu dampak dari tidak mengagungkan Allah dan Rasulnya. Kalau Anda meyakini kesempurnaan sifat Allah Ta'ala, maka benar-benar kitab Allah itu akan menjadi agung di mata Anda, karena ini dari Allah Ta'ala. Anda akan benar-benar pegangi berdasarkan apa yang dikatakan Allah, dimuliakan nas-nasnya itu. Demikian pula ketika Anda mengimani Nabi, Rasul yang amanah, manusia yang paling sempurna dalam menyampaikan risalah dipuji oleh Allah, Anda akan mengagungkan nas-nas hadis. Tapi kalau Anda tidak mengagungkan Allah dan Rasulnya, nas itu dianggap ringan aja, yang dia ikuti seleranya. Kurang ada atau bahkan tidak ada pengagungan kepada nas-nas yang ada. Akhirnya ditahrif, dirubah-rubah, ada yang didustakan, ada yang diprotes. Li'annau ya'lamu anna kullama fiha haqqun wa shawabun. Kenapa Ahlussunnah itu mengagungkan nas-nas Quran dan sunnah? Karena mereka tahu bahwa semua yang ada dalam Al-Quran dan sunnah semuanya hak, enggak ada yang batil. Sehingga kelazimannya dia pun mesti mengagungkan apa yang terkandung dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Qala al-imamu al-Barbahari, al-imam Al-Barbahari, beliau mengatakan rahimahullah ta'ala, wa'lam rahimakallah, ketahuilah semoga anda senantiasa dalam rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, anna dina innama ja'a min kibalillah azza wa jal, lam yuwadha ala uquli rijal wal ara wa ara'ihim, wa ilmuhu indallah wa inda rasuli. Beliau mengatakan, ketahuilah semoga anda senantiasa dalam rahmat Allah ta'ala, agama ini datangnya dari Allah ta'ala, agama ini datangnya dari sisi Allah ta'ala, yang tidak disandarkan kepada akal manusia atau tokoh-tokoh, pemikiran tokoh-tokoh. Ilmunya tentang agama ini dari Allah dan dari Rasulullah SAW. Dan Nabi sendiri bicara tentang agama dengan wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tidak berbicara tentang masalah agama kecuali dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Fala tattabi syai'an bihawaka. Maka jangan sama sekali mengikuti apapun dalam agama ini kepada hawa nafsumu. Jangan sampai kamu mengikuti hawa nafsu anda dalam beragama. Fatamruku minaddin, akan kalian akan melesat dari agama, akan lepas dari agama. Fatakhruju minal Islam, kalian akan keluar dari Islam. Fa innaula hujjatalak, karena sungguhnya kalau kalian beragama dengan hawa, anda tidak akan punya hujjah, anda tidak akan punya dalil alasan, karena hujjah itu Al-Quran dan Sunnah. Faqad bayyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ummatihi as-sunnata wa awdahaha li ashabi. Sesungguhnya ada sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kepada umatnya sunnah beliau, dan Nabi memperjelas kepada para sahabatnya, menjelaskan kepada para sahabatnya, dan para sahabat wahum al-jamaah, mereka ada al-jamaah, orang yang mereka di atas al-haq, al-jamaah ma wafaqal haq fayal jamaah walau kunta wahda, yang mencocoki dengan al-haq itulah jamaah walau anda sendirian. Maka dikatakan walau anta wahdaka alal haq fa antal jamaah, walaupun anda sendirian di atas al-haq, anda adalah jamaah, karena al-jamaah adalah kecocokannya dengan al-haq, bukan berkumpulnya manusia. Walaupun manusia kumpul satu kantor, satu garis komando, sangat rapi, tapi tegak di atas asas bid'ah, dia adalah ahlul furqah. Ahlul furqah, ahlul bid'ah wal furqah. Wahum as-sawadul a'zam, mereka adalah as-sawadul a'zam, hitam yang besar, artinya mayoritas. Mayoritas yang dimaksudkan mayoritas di zaman Nabi. Ahlul haq mayoritas, ahlul batil sangat-sangat mayoritas atau bahkan belum ada. Wasawatul a'zam al-haqqu wa ahlu. Dan as-sawadul a'zam yang dimaksudkan adalah kebenaran dan pelakunya kebenaran dan pelaku kebenaran. Waqad qala qabla dzalik, sebelum beliau mengatakan kalimat ini juga, Imam Al-Barbahari sebelumnya juga mengatakan, apa katanya, wal asasul ladzi tubna alaihi al jamaah wa hum ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa hum ahlus sunnah wal jamaah faman lam ya'khud anhum faqad dhalla wabtada'a wa kullu bid'atin dhalalatun. Al-Imam Al-Barbahari sebelumnya mengatakan, wal asas, pondasi, alladhi tubna alaihi al-jama'ah, yang di atasnya dibangun al-jama'ah, yaitu para sahabat Nabi, al-sunnah wal-jama'ah, maka barang siapa tidak mengambil ilmu agama dari mereka, dari para sahabat dan imam-imam sunnah, faqad dhalla wabtada'a, dia telah sesat dan telah membuat-buat bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalatun, dan setiap bid'ah itu sesat. Ini beliau menegaskan tentang bagaimana mesti di atas al-haq, di atas sunnah. Wa qala al-imam al-barbahari, demikian juga al-imam al-barbahari, beliau menyebutkan tentang perkataan Umar, membawakan perkataan Umar. Qala Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, berkata Umar bin Khattab, la udra li ahadin fi dhalalatin raqibaha hasiba huda, tidak ada udur bagi seseorang yang berada dalam kesesatan, yang berada dalam kesesatan yang dia tuh lakukan, yang dia sangka kesesatannya itu petunjuk, gak ada udur. Orang yang menyangka kesesatannya itu petunjuk, wala fi huda tarakahu hasibahu dalalah, dan tidak ada udur bagi seseorang yang mereka yaitu meninggalkan petunjuk karena dia sangka petunjuk itu dhalalal, sesat. Kalau seandainya di negeri kita ini agama tersebar, banyak para ulama, makna kalimat beliau adalah orang yang sesat dan dia menyangka petunjuk itu petunjuk, maka tidak ada udzur bagi dia karena agama sangat tersebar. Tidak ada udzur orang yang meninggalkan petunjuk, umpamanya meninggalkan sholat jamaah, meninggalkan sholat yang dia sangka sholat jamaah itu ini hal yang biasa atau yang gampang. Tidak ada udzur orang yang mereka meninggalkan jenggot padahal dia tahu, atau kalau karena dia sangka bahwa jenggot itu sesat, gak ada udzur. Kenapa? Karena sudah dijelaskan perkaranya dengan gamblang oleh Nabi, dan zama dan para ulama telah menjelaskan seluas luasnya. Secara umum pokoknya tidak ada udzur orang yang mengikuti sesat kesatan yang dia sangka petunjuk, dan tidak ada udzur orang yang meninggalkan sunnah, meninggalkan syariat yang dia sangka itu sesat. Faqad buyinat al-umur, segala perkara telah dijelaskan Nabi. Wa thabbatil hujjah, dan hujjah telah sabit, telah tegak. Wangkoto al udru, dan udur telah diputus. Wadhalika anna sunnata wal jamaata qad ahkama amruddin kulliha, karena al sunnah, karena sunnah dan jamaah ini al haq, keduanya telah menetapkan perkara agama semuanya, telah menjelaskan. Dan watubayyinu linnas, dan telah menjelaskan pula kepada manusia, Fa'alannas al-itiba, maka harusnya kewajiban manusia itiba, mengikuti al-haq. Karena yang Nabi sampaikan semuanya adalah hak, tidak ada yang batil. Sekarang berikutnya, pembahasan berikutnya. Famin mumayyizat al-manhajis salafi, di antara mumayyizat keistimewaan manhaj salaf. Ada pertanyaan ya kawan, yang tadi yang ringkasan manhaj salaf, ada pertanyaan? Ya, semua al-bid'ah semuanya, hanya bid'ah itu bertingkat-tingkat. Bid'ah itu bertingkat-tingkat, ada bid'ah yang mukafirah, ada bid'ah yang mufasiqah, ada bid'ah itu penggerak bid'ah, aktivis bid'ah, kemudian juga bahkan pelopor bid'ah, produsen bid'ah, ada yang orang awam yang hanya ikut-ikutan. Penghukumannya berbeda, tapi bicaranya adalah amalan bid'ah dan para pelaku bid'ah yang secara umum adalah mereka adalah ahlul bid'ah tanpa mentakyin perorangan, tapi bicara tentang secara umum para pelaku bid'ah dari pelaksananya sampai otak pembuat bid'ahnya, semuanya masuk di dalam. Ya, ini julukan istilah ahlul bid'ah tapi secara global, bukan secara takyin. Untuk mentakyin fulan per fulan ahlul bid'ah itu adalah harus ada syurut, ada mawani, penghukumannya berbeda. Tapi kita bicara tentang al-bid'ah dalam pernian mereka yang tenggelam dalam penyelisian sunnah dengan segala tingkatan yang ada. Kemudian kita lihat sini, apa diantara keistimewaan-keistimewaan manhaj salaf. Satu, sabatu ahli alal haq wa adamu taqallubihim kama hiya ibadatu ahlil ahwa, kama hiya adatu ahlil ahwa. Ahlu sunnah diantara keistimewaan itu sabatu ahlihi alal haq, teguhnya mereka, tegarnya mereka di atas al-haq, karena yang ada pada mereka itu keyakinan. Apa yang dia baca dari nas Quran itu menjadi sebuah keyakinan, sehingga rata-rata mereka adalah orang tegar. Berbeda dengan ahlul ahwa yang mereka takallub. Kalau ada ahlu sunnah sabat wa adamu takallub, tidak guncang-guncang. Ahlul bid'ah takallub, rata-rata guncang dan sering berubah-ubah. Agamanya sering berubah-ubah karena semuanya kembalinya kepada akal, pada akal. Al-Imam Abu Hasan Al-As'ari itu dalam beragamanya tiga fase. Fase pertama, beliau sebagai tokoh Mu'tazilah tulen, karena bapak angkatnya Al-Imam Abu Hasan tokoh Mu'tazilah. Kemudian tahap berikutnya mulai gonceng Mu'tazilahnya, kemudian keluar muncul akidah Syairah, bantan-bantan apa yang menjadi pemikiran Mu'tazilah dibantah oleh beliau sendiri. Kemudian perkembangan berikutnya roja'tu ila salaf, kembali kepada salaf. Penegasan beliau roja'tu ila salaf, dan beliau membantah pemikiran-pemikiran yang sendiri yang pernah dikeluarkan. Ini puncak dari perjalanan Syekh Abu Hasan Al-As'ari. Sehingga al-sunnah thabat, kokoh, tegar di dalam Ya ini akidah mereka. Beda dengan al-bid'ah yang sering guncang-guncang, tidak tetap karena memang tidak menjadi sebuah keyakinan. Mereka sering diguncang dengan pendapat-pendapat atau akal-akal mereka sendiri. Kalah dialog, ganti keyakinan. Dialog lagi, kalah dialog, ganti keyakinan. Menang dialog, orang ikut dia. Kalah dialog, dia ikut orang. Maka Imam Malik ketika diajak debat dalam masalah agama, ya ini saya gak mau, saya sudah yakin dengan agama saya. Dia tanyakan, kalau saya kalah debat dengan kamu, bagaimana? Ya kamu ikut saya. Terus kalau saya nanti saya menang, ya saya ikut kamu. Nanti berikutnya kalah debat, ya ikut yang menang. Sehingga akan berganti-ganti terus agamanya. Agama bukan untuk diperdebatkan. Agama telah dijelaskan dan gamblang oleh Allah dan Rasulnya dalam ini urusan al-haq apalagi dan urusan akidah apalagi. Ikhwan, agama ini perkaranya semakin penting, ketersediaan penjelasannya semakin banyak. Itu sudah menjadi kebutuhan hidup. Udara dengan air, kebutuhan kita dengan udara dan air, lebih butuh mana? Hah? Udara atau air? Udara. Antum air sehari bisa minum 2-3 kali cukup. Udara 2-3 kali bernafas enggak bisa. Sehingga ketersediaan oksigen dengan air banyak mana? Hah? Di sini airnya di mana aja? Limpah ruah atau enggak bleber-bleber? Udara penuh di sini. Sehingga kita bisa bernafas dengan lega, enak. Air di tempat-tempat tertentu. Akidah menempati bagian terpenting dalam agama ini. Maka penjelasan-penjelasan yang berkaitan akidah tauhid sangat banyak. Sangat banyak. Sehingga betul-betul menjadi sebuah perkara yang sangat gamblang. Qala Hudzaifah li Abi Mas'ud. Hudzaifah mengatakan kepada Abu Mas'ud, Inna dhalalata an ta'rifa ma kunta tunkir wa tunkir ma kunta ta'rif. Wa iyyaka wa talawun fid din fa inna dinallahi wahidun. Kata Hudzaifah, yang namanya kesesatan itu, wahai Abi Mas'ud, apa yang dulu kamu kenal lalu kamu ingkari, yang tadinya kamu ingkari lalu kamu kenal, ini jadikan keyakinan, artinya bolak-balik. Wa iyyaka wa talawun fid din, hati-hati kamu, jauhi sikap talawun, berubah-ubah dalam beragama. Fa inna dinallahi wahidun, agama Allah itu satu. Sehingga Ahlussunnah paling kokoh agamanya karena betul-betul sumber pengambilannya itu sangat akurat. Al-bid'ah paling sering goncang dengan agamanya, gonta-ganti, karena memang sandaran mereka adalah ahwa, hawa nafsu. Qala Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Syaikhul Islam mengatakan, wabil jumlah, fathabatu wal istiqraru fi ahlil hadith wa sunnah ad'af ma huwa inda ahlil kalam wal falsafah. Secara umum, intinya bahwa as-sabat wal istiqrar, teguh dan mapan dalam beragama ini, ahlul hadis at'af, ahlul hadis ahlus sunnah at'af, berlipat-lipat keteguhannya, kemapanannya, ketenangannya dalam agama, mahwa inda ahlil kalam wal falsafah, dibandingkan ahlul kalam dan orang-orang filsafat yang mereka sering guncang-guncang, gonta-ganti, karena memang berdasarkan akal mereka. Ahlussunnah berdasarkan dengan itu apa yang Allah jelaskan dengan dasar yang sangat kokoh yang dia yakini, sehingga tidak gampang guncang. Demikian beliau mengatakan, Innama inda awamul muslimin. Sesungguhnya inda awamil muslimin, di kalangan orang-orang awam dari kalangan muslimin, wa ulama'ihim, dan ulama-ulama mereka, ahli sunnah wal jamaah, minal ma'rifah wal yakin, wa tumaknina, wal jazm bil haq, wal qawl athabit, wal qat'u bimahum alihi, amrun layunasi fihi illa man salaballahu al-aqla wad-din. Belum mengatakan, dan sesungguhnya bagi kalangan awam dan para ulama kaum muslimin al-sunnah wal jamaah, mereka itu memiliki pengetahuan agama yang betul-betul diyakini sehingga menenangkan hati, dan al-haq itu jasem, al-haq itu betul-betul mantap dia pegangi, dan punya al-qawlu thabit, ucapan yang menunjukkan dia istiqamah, dan walqat'u bima hum ali amrun la yunasi. Dan al-sunnah dia memutuskan, dia melepaskan semua perkara la yunasa fi ilam, yang tidak diselisih kecuali oleh orang yang akalnya dan agamanya hilang. Al-sunnah wal qat'u bimahum alih amrun. Dan al-sunnah mereka itu punya kepastian. Al-qat'u ini kepastian dalam beragama. La yunasa fihi, yang tidak diselisihnya. Illa man salabahullahu al-aqla wad-din, kecuali yang Allah hilangkan akal dan agamanya. Sehingga al-sunnah orang mantap, dia betul-betul meyakini, dia jadikan agama sesuatu yang pasti, sehingga tidak ada keraguan sama sekali dalam meyakini perkara-perkara agamanya. Yang kedua, di antara mumayyizat al-sunnah, ittafaqa ahluhu alal aqidah wa ada mukhtilafihim ma'al mukhtilafi as-saman wal makan. Pemilik akidah al-sunnah ini, mereka bersepakat dan tidak ikhtilaf dan tidak ada perubahan-perubahan bersama dengan perubahan zaman dan tempat. Antum menukil perkataan tentang akidah dari ulama al-sunnah, satu di belahan bumi timur, satu di belahan bumi barat, mencar di berbagai negara. Antum tanya kepada mereka yang berpencar-pencar di berbagai negeri ini, suruh bicara tentang akidah, akan didapatkan sama, kesamaan, ittifaq. Karena sumber mereka Quran dan Sunnah, pemahaman para salaf, sehingga betul-betul akidah mereka sangat paten dan jelas. Beda dengan al-bidah, Anda akan mendapatkan keterangan yang sangat beragam, berbeda-beda, sangat banyak perbedaannya, karena agama mereka adalah akal-akal mereka, akal-akal mereka, sehingga akhirnya banyak ragam yang mereka keluarkan dengan akal-akal mereka, beda dengan al-sunnah. Tanya kepada syekh siapapun, ustadz siapapun, ternyata jawabannya sama. Karena sumber pengambilan mereka adalah sumber yang pasti, Quran, sunnah, ijma' para sahabat, ijma' para ulama kaum muslimin. Yang ketiga, wa annahum a'lamun nas bi ahla wa bi ahwali nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah a'lamun nas, manusia yang paling tahu, bi ahwalin nabi, terhadap keadaan-keadaan nabi, wa af'alihi wa aqwalihi, terhadap perkataan dan perbuatan, perbuatan perkataan nabi. Wa a'dhamuhum tamyizan baina sahihiha wa sahimiha, dan orang yang paling besar dalam membedakan, yang paling besar, yang paling banyak dalam membedakan antara sahih dan sakim, paling besar perhatiannya terhadap hadis nabi, sehingga membedakan antara yang sahih dan dhaif, yang sakim, yang sakit, yang cacat. Lidzalika fahum asaddu nasi hubban li sunnah. Oleh karena itulah ahlu sunnah orang paling mencintai sunnah, karena perhatiannya terbesar. Wa ahrasu wa ahrasuhum ala tibaiha, dan paling semangat dalam mengikuti sunnah nabi. Wa aktsaruhum muwalatan li ahliha, dan paling besar bagiannya dalam memberikan wala kepada yakni pelaku sunnah. Al-Sunnah, karena orang paling tahu tentang keadaan nabi, orang karena orang paling menekuni hadis, sangat Israel bergaul akrab dengan hadis, maka mereka yang paling tahu tentang nabi, paling tahu tentang perbuatan dan perkataan-perkataannya, paling bisa membedakan antara hadis satu dengan hadis yang lainnya, sahih dhaifnya, sehingga mereka paling cinta dengan sunnah. Yaqulu Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, berkata Syaikhul Islam Taimiyah, fa inna ummata kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam akmalal khalqi wa a'lamahum bil haqa'iq. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu makhluk yang paling sempurna, ilmunya paling mendalam dalam segala sesuatu, kemudian paling lurus, wa akmam wa ak wa mahum qaulan wa halan, paling lurus perkataan dan perihalnya, lazima ayyakuna a'lamun nasi bihi a'lamal khalqi bidzalik. Maka ini melazimkan manusia yang paling alim, makhluk yang paling alim dengan perkara ini, perkara nabi, manusia orang yang paling tahu tentang nabi, yang paling yaitu tahu tentang yaitu makhluk makhluk yang paling faham tentang nabi, ayyakuna adhamuhum muwafaqatan lah waqtida'an bi afdhalil khalqi. Maka orang yang paling faham tentang nabi adalah orang yang paling besar bagiannya dalam mencontoh nabi, dan makhluk yang paling utama, karena orang nabi makhluk yang paling utama. Orang yang paling mengenal nabi dan paling mengikuti nabi adalah orang yang paling tahu tentang nabi. Dan orang paling tahu tentang nabi dan mengikuti ajarannya adalah manusia yang paling utama. Demikian. Sehingga yang paling utama, yang paling lurus hidupnya, orang yang paling faham tentang nabi. Kenapa, ikhwan? Orang yang paling lurus hidupnya, yang paling utama perangainya adalah orang yang paling tahu tentang nabi dan paling mengikuti tanah-tanah kepada nabi. Kenapa? Hah? Kelompok yang paling lurus agamanya, yang paling utama perilakunya, yang paling mengenal Nabi dan paling mengikuti Nabi. Kenapa ikhwan? Hah? Kenapa? Kenapa orang yang paling lurus dan paling mulia, yang paling kenal dengan Nabi dan paling mewujudkan ajaran, paling mengikuti Nabi, kenapa? Hah? Gimana? Orang jamaah, kelompok atau person yang paling lurus, yang paling utama adalah yang paling mengenal Nabi dan paling mengikuti Nabi. Kenapa? Hah? Gimana? Iya. Ya, karena Nabi manusia paling sempurna, paling lurus, paling utama, sehingga yang paling lurus, paling utama, paling sempurna hidupnya, yang paling mengenal Nabi, yang paling mengikuti Nabi, mereka adalah ahlu sunnah wal jamaah. Mereka adalah ahlul hadis, yang paling faham tentang Nabi dan yang paling terbesar mengikuti Nabi, itu yang paling lurus. Dan yang paling sesat, yang paling tidak mengenal Nabi dan paling tidak mengikuti ajaran, yaitu Nabi. Kemudian yang keempat, i'tiqaduhum anna tariqata salaf as-salih hiyal aslam wal a'lam wal ahkam. Di antara keistimewaan manhaj salaf adalah keyakinan mereka bahwa jalannya salaf itu, tariqahnya salaf salih itu aslam, paling selamat, wal a'lam, paling yakni berilmu, wal ahkam, yang paling bijak. La kama yadda'ihi ahlul kalam, tidak seperti yang dikatakan atau didakwakan oleh ahlul kalam, anna tariqata salaf aslam, tariqahnya salaf aslam, wa tariqatul khalaf a'lam wa ahkam, tariqahnya khalaf la a'lam, lebih tahu, dan ahkam, lebih bijak. Ini adalah dusta. Ikhwan, yang paling selamat dalam segala perkara yang bagaimana? Yang paling selamat, yang paling sukses, yang paling selamat, yang paling mumtaz dalam segala perkara yang bagaimana? Hah? Gimana? Yang paling gimana, contoh realnya gimana? Yang paling selamat sampai tempat tujuan, antum mau ke Solo umpamanya, yang paling bisa sampai tempat tujuan dengan paling baik keadaannya, siapa? Hah? Yang paling tahu dan paling bijak. Yang paling tahu dan paling bijak. Yang paling bisa sampai ke tempat tujuan, sampai Solo umpamanya mau ke Solo, yang paling tahu jalannya pertama, paling tahu jalannya. Yang kedua, yang paling tepat dalam menentukan langkah ke Solo, lewat mana, lewat mana. Dia paling tahu, Solo Bluknya juga tahu, jalan nyidak-nyidaknya juga tahu. Kemudian paling tepat menentukan langkah, itu yang paling, ya ini paling baik sampai tempat tujuan. Salaf ini aslam karena a'lam dan ahkam. Kalau tadi dikatakan oleh kalam, salaf aslam, tapi kita lebih a'lam dan ahkam. Yang paling aslam itu yang a'lam dan ahkam. Bagaimana salaf aslam tapi enggak a'lam dan ahkam? Yang aslam itu yang a'lam dan ahkam. Maka perkataan ahlul kalam yang mengatakan salaf aklam, salaf aslam tapi enggak aklam dan ahkam itu dusta. Yang aslam itu yang paling aklam dan paling ahkam. Waqad radda Syaikhul Islam hadil firyah. Syaikhul Islam membantah kedustaan omongan mereka ini. Bagaimana kata beliau? Laqad kadzabu ala tariqati salaf wa dhallu fi taswibi tariqatil khalaf. Mereka telah dusta atas yakni tariqahnya salaf, bahwa salaf itu aslam tapi tidak aklam dan tidak ahkam. Mereka dusta. Wa dhallu, dan mereka telah sesat ketika fitaswi bi tariqatil khalaf, ketika menyatakan tentang benarnya tariqah khalaf yang aklam dan ahkam. Fajama'u bainal jahli bi tariqatis salaf bil kadzib alaihim wa bainal jahli wad dalal bi taswibi tariqatil khalaf. Maka mereka ini telah mengumpulkan antara bodohnya mereka tentang tariqah salaf dengan dusta, dengan membuat-buat kedustaan terhadap salaf, dan mengumpulkan antara bodoh dan sesatnya dalam membenarkan tariqahnya khalaf. Para ulama tentu akan bisa membuktikan di mana letak kebodohan orang yang mereka mengatakan salaf aslam tapi tidak aklam dan ahkam, khalaf aklam dan ahkam, sehingga lebih tahu dan lebih bijak. Yang paling selamat itu yang paling tahu dan paling bijak, bukan paling tahu dan paling bijak tapi enggak selamat. Bagaimana? Yang paling selamat yang paling tahu dan paling bijak. Maka salaf ketika dikatakan aslam, maka mereka aklam dan ahkam. Dan ketika yaitu khalaf itu dia tidak aslam, maka mereka tidak aklam dan tidak ahkam. Ini kalau pengen selamat, lurus, tepat dan beragama, ini mengikuti para salaf. Mereka aslam karena aklam dan ahkam. Kemudian yang kelima, di antara keistimewaan mereka, hirsuhum ala nasril aqidah sahiha wa dinil qawim wa ta'limin nas wa nuskhihim wa raddi alal mukhalifin wal mubtadi'in. Semangatnya mereka menyebarkan akidah yang sahihah. Para ulama, hampir ulama salaf semuanya menjelaskan akidah yang lurus, karena ini merupakan inti dakwah para nabi. Hampir tidak ada ulama salaf yang mereka tidak menjelaskan akidah yang lurus. Semuanya dakwahnya menjelaskan akidah yang lurus, baik bidangnya fikih, bidangnya hadis, bidangnya apalagi spesialisasi mereka, tapi pasti mereka akan menjelaskan akidah yang lurus. Syekh Fauzan itu spesialis doktornya itu apa, ikhwan? Jurusannya apa? Syariah fikih. Tapi antum lihat buku-buku beliau masalah akidah sangat banyak. Ceramah beliau masalah akidah dominan. Karena memang yang paling pokok adalah itu. Dan semangatnya mereka menjelaskan agama yang lurus dalam mengajar manusia, dalam menasihati manusia, dan dalam membantah orang-orang yang menyelisih. Para ulama tidak akan pernah tinggal diam terhadap segala kesalahan-kesalahan orang-orang yang mereka menyimpang dari agama. Dan itu merupakan bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar. Berbeda dengan ahlul bid'ah yang seakan tidak pernah mau membantah bid'ah yang ada, penyimpangan yang ada, pengen mengumpulkan semua kaum muslimin tanpa membantah bid'ah-bid'ah mereka. Enggak bisa. Unsur akhaka dzaliman aw mazluman. Tolonglah saudara Anda, baik mereka-mereka itu zalim atau terdzalimi. Kata sahabat, ya Rasulullah, kalau menolong yang mazlum itu kita faham. Ini orang zalim kok ditolong, bagaimana ya Nabi? cegah kedzaliman dia. Orang yang keliru dalam beragama mesti diluruskan. Dan ini merupakan bagian wala justru, nasihat. Dan merupakan bagian kewajiban dari amar ma'ruf nahi munkar. Bukan seperti komentar hisbi, hisbiyah, yang mereka mengomentari para ulama yang membantah kesatan-kesatan al-bid'ah, dianggap merupakan permusuhan kepada kaum muslimin. Keliru. Ulama tugasnya menjaga agama ini, sehingga tidak akan membiarkan kesatan itu beredar sama sekali. Maka para ulama memiliki rudud, memiliki bantahan. Sallallahu alaihi ikhwan. Orang yang sangat alim dalam agama, bagaimana beliau menjelaskan al-haq, dan rududnya beliau juga sangat banyak. Bantan kepada Syiah Rafidhah, bantan kepada Jahmiyah, kepada Sufi, bantan kepada orang-orang Ahlul Kalam, bantan kepada Kuburi, sehingga banyak yang dibantah sahabat Islam. Dan itu bukan karena permusuhan dan kebencian, tapi dalam rangka mengembalikan kepada al-haq. Dan beliau memiliki sifat yang rahmah, yang lembut, sehingga a'lamunas bil hujjah dan arhamunas binas. Orang yang paling faham tentang hujjah dan paling sayang kepada manusia. Contoh ya, Sallallahu alaihi wasallam, beliau hidup di zaman Sultan Ibnu Qalawun. Ibnu Qalawun ini dikelilingi ulama Ahlul Bid'ah. Sampai fatwanya mereka supaya menangkap dan membunuh Sallallahu alaihi wasallam. Oleh Ibnu Qalawun sekedar ditangkap, di penjara, enggak dibunuh. Kemudian terjadi peristiwa kudeta terhadap Ibnu Qalawun oleh Jasingkir. Ibnu Qalawun terkudeta oleh Jasingkir. Jasingkir naik. Ulama penjilat tadi sekarang menjilat Ibnu Qalawun, menjilat Jasingkir, meninggalkan Ibnu Qalawun. Maka betapa sakit hatinya Ibnu Qalawun. Maka Ibnu Qalawun berniat untuk menjungkelkan Jasingkir. Kudeta Jasingkir berhasil. Ibnu Qalawun naik lagi. Ulama penjilat ganti lagi, sekarang menjilat kembali Ibnu Qalawun. Oh, betapa jengkelnya Ibnu Qalawun. Beliau ingat Sahal Islam. Maka Sahal Islam dikeluarkan dari penjara sambil ditunjukkan secari kertas, ini fatwa mereka dulu yang memfatwakan untuk membunuh kamu. Maksudnya Ibnu Qalawun, Sahal Islam tahu, supaya Sahal Islam berfatwa bunuh aja mereka itu. Tapi Sahal Islam bahkan menasihati Ibnu Qalawun dan memuji mereka. Yang kalau Ibnu Qalawun kelihatan mereka, kehilangan mereka, Ibnu Qalawun tidak akan mendapatkan ganti semisal mereka. Sehingga dengan syafaat Syaikhul Islam, mereka pun tetap di sisi Ibnu Qalawun dan tidak mendapatkan sanksi apapun. Ini sayangnya Ibnu Taimiyah Syaikhul Islam pada musuhnya. Satu. Yang kedua, Syaikhul Islam beliau pernah membantah Al-Bakri dalam urusan istighosah. Al-Bakri membolehkan istighosah minta kepada mayit. Sallallahu alaihi wasallam bantah. Bagaimana kedengkian dan kebenciannya Al-Bakri kepada Sallallahu alaihi wasallam. Satu saat terjadi pengkeroyokan kepada Sallallahu alaihi wasallam oleh Al-Bakri dan teman-temannya. Ketika terjadi pengkeroyokan, maka manusia berdatangan, bahkan tentara datang. Maka Al-Bakri dia melarikan diri. Ya ini ngacir, melarikan diri dengan teman-temannya. Tentara dan masyarakat gak terima, mendesak Sahal Islam untuk bisa membereskan mereka. Kata Sahal Islam, mereka mendesak-desak, kata dia enggak. Sampai akhirnya kata beliau, tentang mereka haknya ada pada Anda, saya, dan Allah Ta'ala. Kalau berkaitan dengan hak saya, mereka sudah saya maafkan, saya tidak akan membalas. Berkaitan dengan haknya Allah, Allah akan membalas mereka pada waktunya. Berkaitan hak Anda, kalau Anda minta fatwa kepada saya, maka saya sarankan jangan. Kalau Anda tidak minta fatwa saya, mau berbuat semaunya, silahkan berbuat semaunya, jangan minta fatwa kepada saya. Ini diantara kemuliaan Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan saat Al-Bakri dikejar-kejar oleh kerajaan, dia malah minta perlindungannya kepada Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dilindungi sampai akhirnya dia selamat dengan syafaat Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini diantara kemuliaan Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, yang ketiga, Sallallahu Alaihi Wasallam punya musuh besar, sehingga kematiannya secara umum tentu orang akan gembira. Maka Ibnu Qayyim membawakan berita kematian musuh besarnya tadi kepada Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka untuk membuat gembira kepada Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata justru Sallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan kemarahannya. Kemudian dia bahkan mendatangi sahil musibah, keluarganya yang kena musibah, dan mengatakan, saya menggantikan kedudukan ayah kalian, artinya kalau punya kebutuhan apa-apa, mintalah kepada saya. Ini Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat bagaimana beliau adalah gambaran a'lamun nas bil hujjah, orang paling tahu tentang hujjah dan paling sayang kepada manusia. Ahlus Sunnah tugasnya menjaga agama, menerangkan al-haq, membantah kebatilan, tapi mereka memiliki kelembutan dan sayang kepada manusia. Yang keenam, wasthiyatuhum bainal firaq. Wasthiyahnya mereka, pertengahan mereka di antara firqah-firqah yang ada. Yaqulu Sallallahu Alaihi Wasallam Ibnu Taimiyah, Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Ahlus Sunnah fil islami kahalil islam bainal milal. Ahlus Sunnah di tengah-tengah di kalangan kaum muslimin di dalam Islam ini, Ahlus Sunnah di dalam Islam ini seperti ahlul islam di antara agama-agama yang ada, seperti yang telah kemarin kita terangkan. Islam pertengahan antara agama-agama yang ada. Yahudi menganggap Isa anak zina. Nasrani menganggap Isa anak Allah Ta'ala. Islam mengatakan Isa Abdullah tapi wa Rasuluh. Ini pertengahan antara hulunya Nasrani dan pelecehannya Yahudi. Ahlus Sunnah pertengahan di antara ahlul bid'ah yang ada di tengah-tengah kaum muslimin. Lalu beliau mengatakan, fahum ahlus sunnah itu wastun fi babi asma'illah baina ahli ta'til jamiyah wa ahli tashtamfil musyabiha. Dalam masalah asma sifat, ahlus sunnah antara jahmiyah ahli ta'til dan musyabiha ahli tamsil. Jahmiyah total menolak nama dan sifat sehingga menafikan. Musyabiha ahli tamsil menetapkan nama dan sifat Allah dan menyerupakan dengan makhluk. Ahlus sunnah mengimani nama dan sifat, menetapkannya tanpa menyerupakan dengan makhluk, sehingga wasthiyah baina ahlil bidah. Wahum wastun fi babi af'alillah bainal qadariyah wal jabriyah. Dalam masalah perbuatan Allah, ahlus sunnah pertengahan antara qadariyah dan jabriyah. Qadariyah menolak takdir, jabriyah menetapkan takdir tapi sampai menafikan perbuatan, iradah dan kemampuan manusia. Ahlus sunnah mengimani takdir tanpa ini menghilangkan ikhtiar, istita'ah dan iradahnya makhluk. Ahlus sunnah fi babil wa'id, dalam masalah ancaman, pertengahan antara bainal murji'ah wal wa'idiyah. Murji'ah gak ada yang terancam sehingga sampai aman total. Wa'idiyah serba ancaman sehingga kafir sampai gampang mengkafirkan. Ahlus sunnah pertengahan antara yaitu murji'ah dan wa'idiyah. Kemudian mimbabil asma'il iman, nama iman. Ahlus sunnah pertengahan antara haruriyah, mutazilah yang mengatakan pelaku dosa besar kalau sampai mati dia Khawarij mengatakan kafir, di dunianya kafir, di akhiratnya kekal di neraka. Mu'tazilah, orang yang dosa besar, mati, belum bertaubat, maka di dunianya dia bukan muslim, bukan kafir. Baina mangsilatain, tapi di akhirat kekal di neraka kayak Khawarij. Jahmiyah, Murji'ah, amal tidak ada kaitannya dengan iman. Sehingga amalnya orang paling bejat, imannya orang paling bejat sama dengan imannya Nabi yang paling tinggi. Karena iman itu utuh, enggak terpengaruh dengan amal. Ahlussunnah pertengahan antara mereka dan mereka. Imannya orang yang rusak amalnya, naqisul iman. Walaupun belum kafir tapi imannya kurang. Dan orang imam amalnya bagus, mereka adalah kamilul iman, pemilik iman yang sempurna. Dalam masalah sahabat, pertengahan antara rawafid rafidah yang mengkafirkan sahabat dan khawarij rafidah ghulu dengan sebagian sahabat, Ali di antaranya. Khawarij mengkafirkan Ali. Ahlussunnah pertengahan di antara keduanya. Ademikian ikhwan, ini bab yang kelima berkaitan dengan sebagian atau manhaj salaf dalam perkara yaitu akidah dan mumayyizat, beberapa keistimewaan yang berkaitan dengan akidah yakni ahlu sunnah. Sebelum istirahat, kita mau istirahat dulu ini. Sebelum istirahat, buka bab halaman 51-53 manhaj salaf fil akidah. Di antaranya adalah nomor 3. Terangkan, baca dan terangkan. Silakan, baca dan terangkan. Ya, kawan. Ayo. Enggak ada. Yang ketiga tadi kan sudah. Silakan. Ya. Apa? Ya, terus. Ya, artikan dan apa maksudnya? Apa? Yang? Akal tidak memiliki bagian dalam perkara ghaib ini. Terangkan sekarang gimana? Manhaj yang ketiga, manhaj salaf dalam akidah yang ketiga ini maksudnya bagaimana? Maksudnya gimana menerima wahyu itu? Semuanya menerima. Maksudnya taslim bagaimana? Manhaj salaf di antara manhaj salaf dalam perkara akidah, dia adalah taslim, tunduk patuh terhadap apa yang datang dari wahyu. Berita-beritanya tidak dia bantah dengan akal-akal mereka. Dia tidak bicara perkara gaib dengan akal-akal mereka. Dia semata-mata taslim dengan berita-berita wahyu. Yang sikap taslim itu Kalau berkaitan dengan khobar, apa ya kawan? Apa tadi sikap taslim? Kalau berkaitan dengan khobar, apa bentuknya? Tasdik, membenarkan. Kalau berkaitan dengan al-awamir wa nawahi, apa? Sami'na wa ata'na. Ya, ini. Kemudian berikutnya, di antara keistimewaan dari manhaj salaf, adalah apa maksudnya mana salaf adalah aslam, atau as-salaf adalah aslam, a'lam, dan akam. Apa maksudnya mana salaf atau salaf aslam, a'lam, dan akam? Terangkan. Apa maksud bahwa salaf aslam, a'lam, dan akam? Ya, gimana? Salaf. Ya, sekarang atau pertanyaan gini. Salaf adalah tadi aslam, a'lam, dan akam. Salaf itu yang paling selamat dalam beragama, karena mereka yang paling tahu dalam beragama, dan mereka yang paling bijak dalam beragama. Sehingga kita punya kewajiban mengikuti manhaj salaf, karena salaf itu aslam, a'lam, dan akam. Kemudian di mana letak kekeliruan perkataan khalaf yang atau perkataan alul kalam yang mengatakan salaf aslam tapi khalaf aklam dan ahkam? Di mana letak kekeliruannya? Ya. Ya. Ya, yang aslam itu pasti yang aklam dan ahkam gitu. Yang aslam pasti yang aklam dan ahkam. Enggak mungkin aslam kok enggak aklam, tidak ahkam, itu enggak mungkin. Yang aslam, yang aklam dan ahkam. Yang aklam, yang akhlak, yang aklam dan ahkam pasti aslam. Yang aslam dan ahkam, yang aklam dan ahkam itu yang paling memungkinkan aslam. Kalau aslam pasti aklam dan ahkam. Bagaimana dikatakan salaf aslam tapi enggak aklam dan ahkam? Ini adalah enggak gaduh. Yang aslam pasti aklam dan ahkam. Yang aklam dan ahkam itu sangat memungkinkan aslam. Maka perkataan mereka salaf aslam tapi enggak aklam dan ahkam ini adalah keliru. Terus diantaranya, di antara perkataan Al-Imam Al-Barbahari, lihat halaman 54. Qala Al-Imam Al-Barbahari, qala Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, baca dan terjemahkan. Gimana, ada enggak? Atau di atasnya wal asasu qala wa qad qala qabla dzalik. Ini perkataan sekali Islam, perkataan lima al-Babahari yang di atasnya perkataan Umar tadi itu. Wal asasu, coba baca dan artikan. Gimana? Enggak ada yang minat? Yang lain ada enggak? Kawan? Iya. Faqad dhalla, ya terus, ya bagaimana artinya? Ya, wal asas alladhi tubna 'alaihil jama'ah, dan prinsip yang al-jamaah tegak di atasnya, dan jamaah itulah para sahabat Nabi, itu al-sunnah wal-jamaah. Maka barang siapa yang tidak mengambil ilmunya atau prinsip-prinsip itu dari al-jamaah, dari al-sunnah wal-jamaah, dari para sahabat, maka dia telah sesat dan telah membuat bid'ah, dan setiap bid'ah adalah kesesatan. Yang terakhir, apa yang membedakan antara ahlu sunnah dan ahlul bid'ah dalam masalah masdar talaki? Apa yang membedakan antara ahlu sunnah dan ahlul bid'ah dalam masalah masdar talaki? Silakan, kawan yang mau. Ya. Al-sunnah masdar talaki akidahnya hanya membatasi dengan Quran dan sunnah dengan pemahaman salaf. Ini al-sunnah. Dalam masdar talaki akidahnya, sumber pengambilan akidahnya semata-mata hanya dengan yang dia terbatas, pembatasan pengambilan sumbernya hanya terbatas pada Quran dan sunnah seperti yang difahami oleh para salaf. Adapun ahlul bid'ah, ada yang mengambil sumber akidahnya itu dari mimpi, ada yang dengan akal mereka, ada yang dengan perasaan mereka, dan yang lain-lainnya. Ini adalah diantaranya, ikhwan. Kita istirahat dulu, insyaallah nanti kita lanjutkan ba'dal istirahat sampai menjelang zuhur. Wassalamualaikum. Ambil, mari ada yang ambil. Jazakumullahu khairan kepada Al-Ustaz Habib Abdul Badut Badut Habibullah Ta'ala. Insyaallah sekarang adalah waktu istirahat dan berlangsung selama 15 menit dari sekarang. Jadi daurah akan dimulai kembali pada sesi kedua insyaallah pada pukul 10.15 yang ada di jam di depan atau pukul 10.20 di jam umum. Juga telah disediakan snack dan air minum di bagian belakang. Dan juga bagi para peserta yang belum mengisi presensi, dimohon untuk mengisi presensi baik untuk peserta santri Mahat Ilmi maupun peserta umum. Dan yang telah menjawab tadi silakan mengambil haknya yang ada di depan, di atas meja.